nama bersinar menerangi hati. Aku damba engkau bersemayam di hati, walau dalam mimpi. Tetapi mungkinkah rembulan malam berpijak di bumi berdebar?